بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, masih kitab Al-Libas wa Zinah, kitab pakaian dan perhiasan, bab yang ke-26. Babu tahrimi taswiri suratil hayawan wa tahrimi ittikhadi ma fihi suratun غير ممتهنة بالفرس ونحوه، وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه سورة ولا كلب. باب diharamkannya menggambar, ya, gambar yang memiliki gambar hewan-hewan. Tahrimu taswiri suratil hayawan, ya. Haramnya menggambar gambar-gambar haiwan-haiwan, maksudnya yang makhluk hidup, ya. Yang memiliki nyawa. Wa tahrimu ittikhadi ma fihi surah, dan haramnya memakai apa yang padanya terdapat gambar. Ya, memakai apa yang padanya terdapat. Yang pertama adalah menggambarnya. Yang kedua, memakai. Memakai apa yang padanya terdapat gambar, selain yang benda yang dipakai itu yang bukan mumtahana. Mumtahana ini maksudnya yang direndahkan. Misalnya diduduki, ya. Selain dari itu tidak dibenarkan. Kalau yang selain dari yang diduduki atau dijadikan tikar, jadikan alas bantal, ini semuanya dalam kategori mumtahana dalam ungkapan para ulama. Sementara yang tidak, seperti diletakkan di dinding, dijadikan perhiasan, ini menggunakan sesuatu yang ada gambarnya, yang keluar dari mumtahana, yang direndahkan, maka juga tidak dibenarkan. Seperti jadi digambar di pakaian misalnya, ini yang bukan termasuk yang dikecualikan. Ditempelkan di dinding, digantung di dinding, ini di luar yang dikecualikan. Ya, karena di sini dikecualikan ghairu mumtahana bil furus wa nahwihi. Kemudian yang ketiga, bunyi babnya adalah wa annal malaikata alaihimus salam la yadkhuluna baitan fihi suratun wala kalbun, dan bahwa malaikat alaihimus salam tidak masuk ke rumah yang di dalamnya ada gambar yang tadi dilarang. Kemudian dan juga tidak masuk yang ke rumah yang di dalamnya ada anjing. Ya. Ini ada tiga pembahasan di sini dan saling berhubungan, ya, saling berhubungan. Di terjemahannya haram menggambar binatang. Nah, kata binatang di sini, ya, kata binatang di sini, ya, mengkhususkan yang umum. Ya, jadi al-hayawan di situ memang dalam bahasa diungkapkan untuk hewan, tetapi yang dimaksud adalah yang bernyawa. Ya. Berarti kalau menggambar manusia, karena dia bukan binatang, Boleh, tidak. Ya, ini maksudnya yang bernyawa. Kemudian haram menggunakan permadani yang ada di gambarnya, yang ada gambarnya. Menggunakan di sini sebagai contoh, bukan permadani saja ya. Jadi yang saya contohkan misalnya digantungkan di dinding, digambarkan ya, menggunakan baju juga yang dan pada benda lain ya, pada benda lainnya yang tidak dianggap hina. Yang tidak dianggap hina ini yang dikecualikan oleh hadis, seperti sarung bantal, karena Aisyah radhiyallahu taala merubah dari gambar yang ditirai, jadikan tirai awalnya, kemudian Nabi SAW merobeknya, menurunkannya, kemudian ya bahan tirai tadi dibuat sarung bantal oleh Aisyah radhiyallahu taala anha untuk diduduki, karena memang ada bantal duduk, bukan hanya sekadar bantal guling ya, tetapi bantal duduk yang dijadikan untuk tempat duduk ya, terkadang untuk dijadikan sandaran. Nah, ini yang tidak dianggap, maksudnya yang dianggap hina, yang tidak itu yang terlarang. Kemudian serta bahwa malaikat tidak akan memasuki rumah yang ada gambar atau ada anjingnya. Yang ada gambar juga berbeda pendapat ulama. Apakah semua gambar atau gambar yang tadi tidak dihinakan? Gambar yang terdapat pada benda, pada apa yang tidak, yang dipergunakan bukan untuk diduduki ya. Ya, tetapi untuk permadani bagus sekali, kemudian motifnya ada gambar yang bernyawa. Itu yang indah ya. Karena sekarang permadani bermacam-macam bentuknya untuk mempertontonkan keindahan, sementara bantal tidak untuk diduduki ya, bantal duduk. Jadi apakah yang gambar yang ada di rumah ini umum? Ini perbedaan pendapat ulama. Ataukah gambar yang tadi terlarang, benda-benda yang ada pada yang ada padanya gambar yang terlarang. Kemudian yang berikutnya adalah yang ada anjingnya. Ini juga ada terjadi perbedaan pendapat ulama. Apakah ada pengkhususannya? Ada mazhab Syafi'i umumkan, sebagaimana dijelaskan oleh Nawawi. Sementara ada yang mengkhususkan, karena ada pengkhususannya, seperti anjing digunakan untuk berburu, anjing yang digunakan untuk bercocok tanam ya, untuk menjaga lahan. Nah, ini bila mana ada di rumah tidak termasuk dalam konteks pembahasan kita, yaitu penyebab tidak masuknya malaikat ke rumah. Sebelumnya juga, malaikat ini malaikat apa? Kalau berarti kalau seandainya kita ingin lama matinya ya, kalau ingin lama umurnya ya, di dalam rumah harus letakkan anjing sebanyak-banyaknya sehingga malaikat maut tidak masuk ke rumah. Tidak. Maksudnya malaikat rahmat. Malaikat rahmat. Sementara malaikat pencatat amalan tetap bersama kita. Ya, malaikat yang ditugaskan untuk menjaga manusia tetap bersama manusia. Ya. Sementara ada malaikat-malaikat yang datang ke rumah untuk mendoakan penghuninya, untuk memberkati penghuninya, untuk mendorong semangat penghuni rumah itu untuk bertakwa. Nah, bila mana ada benda-benda tadi, mereka tidak bisa masuk. Ya, sampai malaikat Jibril pun, ya, yang pemimpin dari malaikat rahmat dan semua malaikat bahkan tidak masuk ke rumah Nabi SAW karena dalamnya ada seekor anak anjing. Masuk tidak tahu. Dan kita tahu rumah-rumah dahulu tidak seperti rumah sekarang. Ya, ke masjid saja masuk anjing karena tidak ada pintunya. Rumah dahulu kalaupun ada pintunya, pintu sekedarnya saja. Sama dengan rumah gubuk-gubuk yang ada di kampung-kampung dahulu, atau rumah-rumah yang sekarang mungkin di kota-kota yang di bawah kolong jembatan itu, tidak ada penghalang untuk masuknya sesuatu. Ya. Mungkin itu yang menyebabkan masuk anjing tersebut ke rumah Nabi, dan malaikat Jibril tahu. Ini nanti akan kita pelajari dalam hadis yang ada di bawah bab ini. Jadi itulah bunyi babnya, dan kita langsung masuk ke hadis yang pertama. Hadis nomor 5449. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, itu benar ya, 5449. Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala mengatakan, haddathani Suwaid bin Sa'id qala haddathana Abdul Aziz bin Abi Hazim an abihi an Abi Salamah bin Abdul Rahman an Aisyata radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat, ini hadis Aisyah, dia bercerita, wa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihi salam fi sa'atin ya'tihi fiha. Kata Aisyah bercerita bahwa Nabi pernah dijanjikan oleh malaikat Jibril untuk menjumpainya, untuk menjumpainya di salah satu waktu, ya ya, fi sa'atin ya'tihi fiha, insyaallah kita berjumpa atau saya akan datang kepadamu menjumpaimu nanti malam, ya, jam segini segini misalnya, setelah salat Isya misalnya. Itu yang dijanjikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Faja'at tilka sa'ah, datanglah waktu yang dijanjikan. Walam ya'tihi, walam ya'tihi, namun malaikat Jibril tidak datang atau tidak menjumpainya. Wa fi yadihi 'asa, ketika menunggu tersebut Nabi di tangannya ada sepotong kayu atau tongkat, ya. Fa'alqahu min yadihi, dia campakkan atau lemparkan tongkat tadi dari tangannya. Waqal, sembari mengatakan, ma yukhlifullahu wa'dahu wala rusuluh, ya, tidaklah Allah dan utusan-utusannya mengingkari janji, ya. Ini ya, jadi Nabi SAW tidak suudzon kepada malaikat Jibril yang tidak datang menjumpainya, dan dia mengatakan sambil melemparkan tongkatnya di tangannya yang ketika itu dia pegang untuk sambil menunggu malaikat Jibril, tetapi tidak juga kunjung datang, dia letakkan tongkatnya kemudian dia mengatakan Allah dan rasul-rasulnya tidak akan memungkiri janji. Jadi ada penyebabnya, ini itu yang diinginkannya, ya. Rasul-rasulnya termasuk rasul-rasul dari manusia, karena rasul ini diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terbagi dua. Yang pertama rasulun malaki dan rasulun basyari, ya, utusan dari bangsa malaikat dan utusan dari bangsa manusia. Nah, kedua-duanya tidak akan mengingkari janji, karena Allah Subhanahu wa taala tidak memungkiri janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Kemudian tsumma tafata, kemudian ketika dia selesai mengucapkan kata-kata tadi, dia menoleh, fa'idha jarwu kilabin atau jarwu kalbin, tiba-tiba ada seekor anak anjing, ya, anak anjing, tahta saririhi, berada di bawah tempat tidurnya di rumah Nabi SAW. Faqal, ya Aisyah, maka Nabi mengatakan, wahai Aisyah, mata dakhala hadzal kalbu hahuna, kapan masuknya anjing ini ke sini? Jadi bukan Nabi yang memelihara, ya. Justru dia yang kok bisa masuk ke rumah kita anjing ini. Kapan dia masuknya? Ya, bertanya dia kepada Aisyah. Faqalat, wallahi ma daraitu. Kata Aisyah, demi Allah saya tidak tahu. Ya. Fa amara bihi fa ukhrija. Maka Nabi SAW perintahkan untuk dikeluarkan anjing tersebut. Setelah anjing itu keluar, faja'a Jibril, maka datanglah malaikat Jibril. Ya. Faqala Rasulullah SAW, setelah beliau datang, langsung Nabi mengatakan kepadanya, wa'attani fajalastu laka falam ta'ti. Engkau janjikan untuk datang kepadaku, lalu saya tunggu, dan engkau tidak datang. Ya. Faqal, kata malaikat Jibril memberikan alasannya, mana'anil kalbul ladzi fi baitik, yang menghalangi saya masuk, menghalangi saya menjumpaimu adalah anjing yang ada di rumahmu, kata malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril setelah menjelaskan alasannya tidak masuk ke rumah Nabi dan tidak menjumpai Nabi, dia mengatakan, inna, sesungguhnya kami bangsa malaikat, la nadkhulu baitan fihi kalbun, tidak masuk atau tidak memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing, wala surah, dan juga ada, dan tidak juga masuki rumah yang ada surahnya, gambar yang ada dalam pembahasan bab tadi. Inilah pernyataan Malaikat Jibril dan pemberian alasannya kenapa dia tidak menjumpai Nabi di waktu yang dia sendiri menjanjikannya. Ini hadis yang pertama dan jelas bagi kita bahwa di rumah tidak dibenarkan adanya gambar, tidak dibenarkan adanya anjing. Ya. Dan gambar tadi asalnya semua. Ya, pengecualiannya hanya sempit saja. Ya, begitu juga anjing, asalnya tidak dibenarkan ada di rumah kita dan itu yang menyebabkan malaikat tidak memasuki rumah kita. Mungkin saja kita mengatakan, apa manfaatnya rumah saya dimasuki oleh malaikat? Bisa jadi karena orang meremehkan hadis ini. Saya tidak butuh malaikat. Ya, ini tidak benar. Karena kita sangat membutuhkan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan malaikat bersama orang yang beriman sangat berguna dan bahkan memang mereka dikerahkan oleh Allah untuk selalu bersama manusia. Memberikan motivasi, memberikan semangat, melindungi, mendoakan. Doa mereka itu luar biasa. Mereka tidak pernah jenuh berdoa. Tidak pernah jenuh berdoa, terus berdoa. Ya, mendoakan orang yang beriman, memintakan ampunan. Dan doa mereka didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah. Karena mereka makhluk Allah yang mulia, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaannya. Maka mungkin banyak orang yang menganggap bahwasanya alasan-alasan kena faktor malaikat ini tidaklah terlalu tegas, ya. Terancam tidak dekat malaikat untuk apa? Saya tidak butuh malaikat. Ya, ini tidak benar bahwa pernyataan seperti ini, karena keberadaan malaikat rahmat bersama manusia yang beriman itu pertanda keimanannya. Sukanya malaikat kepada seseorang itu pertanda sukanya Allah kepada dia. Makanya seringkali Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dia dengan malaikatnya dalam salawat saja. Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya, menunjukkan bahwa digabungkannya berarti Allah Subhanahu wa taala mengarahkan perbuatan malaikat semuanya dan semua yang diperbuat oleh malaikat itu diridai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menggabungkan antara malaikat yang menaungi, mengepakkan sayapnya, membentangkan sayapnya untuk para penuntut ilmu, Allah juga menurunkan rahmatnya, Allah juga membanggakan. Dalam hadis keutamaan duduk dalam masjid mempelajari ayat-ayat Allah, hadis riwayat Muslim. Ya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, juga dari riwayat Abu Darda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutin la yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Empat keutamaan, tiganya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara satu malaikat yang mengepakkan sayapnya, membentangkan sayapnya melindungi para penuntut ilmu. Jadi keberadaan malaikat bersama seorang hamba menunjukkan bahwa Allah mencintainya. Kalau Allah tidak mencintai, tidak akan dikerahkan malaikat untuk menjaganya, selalu bersama mereka. Dan bahkan untuk orang yang spesial, Allah Subhanahu wa taala kabarkan dua kali dalam Al-Qur'an, ya, dalam surat Al-Ahqaf, kemudian juga dalam surat Fussilat. Ya, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Keutamaannya Allah katakan, sungguhnya orang-orang yang mengatakan saya Rabb saya adalah Allah, maksudnya mengimani Allah dengan benar, diibadatinya Allah Subhanahu wa taala semata satu-satunya, tidak menyekutukannya, kemudian istiqamah di atas ketakwaan tersebut, kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaika, akan terus-menerus turun kepada mereka malaikat. Ya, turun kepada mereka malaikat dan mereka itu memberikan semangat. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Ini semangatnya. Jangan sampai kalian takut. Ya. Wala tahzanu, dan jangan sampai kalian bersedih. Memberikan support, memberikan semangat, motivasi, memberikan kekuatan yang luar biasa secara psikis, sebagai secara rohani, semangat beribadah, kekuatan mental yang dia support terus. Makanya terkadang orang yang beriman memiliki kekuatan yang luar biasa. tanpa disadarinya. Kemampuan yang luar biasa, energi yang mungkin dia tidak membayangkannya karena selalu diberi semangat oleh para malaikat. Allah takhafu, janganlah kamu khawatir, janganlah kamu takut ya menghadapi hari akhirat. Ya. Dan janganlah kamu bersedih meninggalkan dunia. Ya. Dan kemudian la takhafu wa tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Ya. Kemudian mengatakan nahnu auliya'ukum. Kami inilah wali-wali kalian. Ya. Wali-wali yang terus membantu, menolong, memotivasi, menyemangati, melindungi ya. Melindungi nahnu auliya'ukum fil hayati dunya di dunia wa fil akhirah dan nanti di akhirat. Mereka juga yang menjaga, melindungi, memberikan ya, kekuatan untuk menempuh perjalanan akhirat. Ini yang perlu kita ketahui. Sehingga hadis yang seperti ini membuat kita ketika ada ancaman malaikat tidak masuk, kita merasa terancam. Bila mana kita tidak ditemani oleh malaikat yang tugasnya membawa rahmat, yang tugasnya memberikan motivasi, semangat, kita merasa terancam dan kita khawatir. Ya. Keimanan yang membuat seseorang itu tidak peduli dengan ancaman seperti ini karena dia tidak merasa butuh dengan keberadaan malaikat dengannya, karena dia sama sekali tidak memikirkan akhirat, tidak memikirkan rahmat Allah, tidak mempedulikan Allah, rahmat Allah mencintai dan ridha atau tidak, Allah murka juga dia tidak peduli. Makanya hadis ini tidak seberapa menyentuh hati mereka ya. Tidak benar. Jangankan hadis yang ancamannya malaikat, yang hadis-hadis yang ancaman neraka pun mereka tidak peduli. Ancaman disiksa neraka, digini-gini, diancamkan. Dalam Al-Quran juga demikian, mereka tidak merasa takut. Waliyadzubillah. Ini kalbu yang benar-benar tertutup, yang menutupnya dosa, yang menutupnya lemahnya keimanan kepada Allah dan hari akhir. Ma'asyal muslimin dan muslimat, saya tekankan ini karena ini memang ancaman. Ancaman tidak masuk. Kata malaikat Jibril, sesungguhnya kami para malaikat, yaitu malaikat yang membawa rahmat, ya, pertolongan dan ampunan, itu tidak masuk ke rumah yang ada anjing dan juga ada gambarnya. Itu hadis yang pertama. Ya. Dan kasusnya malaikat Jibril sendiri tidak masuk ke rumah Nabi. Sebaik-baik rumah di muka bumi ini adalah rumah itu, rumah yang akan dimasuki, yang didatangi oleh malaikat Jibril. Tidak ada rumah yang bisa menandingi rumah tersebut. Tidak ada. Ya. Yang paling mulia di antara rumah-rumah Nabi pun itu yang paling mulia. Dan di situ Nabi meninggal dunia. Ya. Dan bahkan di situ dikuburkan, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan bahkan mungkin kalau diperhitungkan yang paling banyak Nabi berada dalam rumah-rumahnya di rumah itu. Apalagi ketika dia sakit kan dia minta izin kepada semua istrinya untuk dirawat di rumah itu. Ya, dan tidak lagi menggilirkan giliran-giliran istri-istrinya yang 9 orang. Nah, dia fokus di situ dan dirawat di sana, menunjukkan itu rumah yang paling disukai oleh Nabi. Karena pemilik rumah itu yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika ditanya oleh Amr bin Al-As radhiyallahu taala an, ya Rasulullah, Amr bin Al-As bercerita sebenarnya kenapa dia sampai bertanya demikian. Dan dia masuk Islam kan terakhir-terakhir. Amr bin Al-As masuk Islam sebelum Fathu Mekah, sebelum penaklukan kota Mekah. Awalnya kata beliau, saya tidak ada manusia yang paling saya benci lebih dari Nabi Muhammad SAW. Setelah saya masuk Islam, ketika iman sudah mulai menghunjam, tidak ada manusia yang paling saya cintai melebihi cinta saya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan saya bahkan tidak mampu menatap wajah Nabi, saking memuliakannya, saking mencintainya, tidak mampu dia menatapnya. Kemudian ada tindak Nabi SAW kan dia mencintai para sahabatnya. Amr bin Al-As ketika merasa Nabi SAW sangat mencintainya, ya, dia merasa bahwa dia yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Sehingga dia berani bertanya, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik. Tujuannya bagaimana nanti Nabi menjawab bahwa dia itu yang diinginkannya. Siapa yang manusia yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Aisyah. Ya, Aisyah. Bayangkan langsung dijawab oleh Nabi Aisyah. Amr bin As setelah mendapatkan jawaban bahwa yang paling dicintai oleh Nabi adalah Aisyah, dia tidak putus asa. Itu kan dari wanita. Bisa jadi yang laki-lakinya saya. Maka dia mengatakan wa minar rijal, dan dari bangsa, dari laki-laki siapa yang paling kau cintai? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, abuha, ayahnya. Ayahnya. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Abu Bakar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya saya dibenarkan untuk mengangkat khullah Khalil. Karena khullah ini, Khalil ini adalah tingkat kecintaan yang tertinggi. Tingkat kecintaan tertinggi. Kalau seandainya boleh saya mengangkat seorang manusia sebagai Khalil, maka saya akan mengangkat Abu Bakar sebagai Khalil. Orang yang paling yang saya cintai. Walaupun memang yang paling dicintai, tetapi tidak sampai ke tingkat Khalil. Ya. Sampai sebegitunya Nabi SAW mencintai Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ini Ruma paling dicintai oleh Nabi, dan dia yang paling banyak ditempati oleh Nabi SAW karena sangat mencintai penghuni rumah tersebut, istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Tetapi ketika masuk anak anjing tanpa disadari oleh Nabi, bukan Nabi yang membawanya, bukan Nabi yang memeliharanya, masuk anak anjing, Aisyah pun yang di rumah tersebut tidak tahu di anjing itu masuk. Ya, karena penghalang-penghalang makhluk lain masuk ke rumah itu juga tidak terlalu kuat, ya. Mudah. Ya, mudah masuk. Ya. Masuklah anak anjing, kemudian dia tidak di tempat yang terbuka, dia masuk ke bawah tempat tidur. Kan nampak, kalau nampak dari awal Nabi SAW sudah keluarkan, ya. Tapi tidak nampak. Apalagi karena dia sekarang fokusnya apa? Fokusnya adalah menanti kedatangan malaikat Jibril yang dijanjikan. Jadi dia memikirkan ada yang lain, sesuatu. Makanya ketika ditunggu juga tidak kunjung datang. Dia tahu pasti bahwa malaikat Jibril akan memungkiri janji. Seperti ungkapan Nabi tadi. Inna Allaha wa rasulahu la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah dan Rasul-Rasulnya akan mungkin memungkiri janji. Dia ingin tahu apa penyebabnya. Makanya tiba-tiba dia menoleh ke bawah tempat tidur. Ternyata ada anak anjing. Dia perintahkan. Dia belum tahu ini. Bahwa malaikat tidak masuk ke rumah yang ada. Tetapi dia menduga ini penyebabnya. Ternyata malaikat Jibril menyebabkan. Makanya kalau seandainya Nabi tahu itu penghalang malaikat Jibril, dia sudah tidak perlu bertanya lagi ketika malaikat Jibril datang. Dia tidak tahu itu penyebabnya. Cuma dia menduga-duga ini penyebabnya. Maka dikeluarkan. Ketika malaikat Jibril datang, baru ditanyanya. Nah, saya sudah nunggu kamu yang menjanjikan. Ya. Malaikat Jibril menyebutkan, sungguhnya saya tidak datang tadi karena di rumahmu ada anjing. Baru tahu Nabi SAW. Ternyata dugaannya benar. Dan bahkan ditegaskan lagi, dan ini yang diabadikan sebagai aturan agama kita, syariat agama kita. Kata malaikat Jibril menegaskan, inna la nadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Ya. Kami para malaikat tidak memasuki rumah yang ada anjingnya dan tidak gambar. Ya. Kalau terjemahannya seperti itu, maka maknanya pengecualian, ya. Tetapi bukan itu maksudnya, yang dinafikan masuknya. Tidak masuk juga rumah yang ada gambarnya. Ya. Terjemahannya begitu. Ya. Sungguhnya kami tidak akan memasuki rumah yang padanya terdapat anjing dan gambar. Bagus ini. Dan mungkin tidak pula gambar. Tidak pula gambar. Maksudnya tidak pula memasuki rumah yang ada gambarnya. Ya. Hadis yang kedua. 5450. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali qala akhbarana Al-Makhzumi qala haddatsana Wuhayb qala haddatsana Wuhayb an Abi Hazim bi hadzal isnadi anna Jibril wa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ya'tiyahu fadzakara al-haditha wa lam yutawwilhu katatwil ibn Abi Hazim. Ya, ini hadis yang lain, hadis yang sama dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan sanad atau jalur sanad yang baru. Yang tadi kan gurunya Suwaid bin Sa'id, sementara gurunya sekarang Ishaq bin Ibrahim. Nanti berjumpa kepada Abu Hazim. Ya, Abu Hazim Salamatu bin Dinar, ya. Dari generasi tabi'in, berkaitan dari Aisyah radhiyallahu, dari di sini Ibnu Abi Hazim, ya, dari ayahnya. Ayah di sini adalah Abu Hazim. Kemudian Abu Hazim dari Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf. Ya, Abu Salama ibn Abdurrahman bin Auf Jadi nanti dari sampai ke ayahnya Ibnu Abi Hazim. Dan murid dari ayah di sini bukan anaknya lagi, tetapi namanya Wuhaib. Ya, jadi inilah sanadnya, jalur yang baru. Sementara punya hadisnya adalah konteks hadis tadi, cuma tidak terlalu panjang lebar seperti hadis yang tadi. Intinya malaikat Jibril tidak masuk, malaikat tidak masuk ke rumah yang ada anjing dan gambar. Berikutnya 5451. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsani Harmalatu bin Yahya qala akhbarana bin Wahb qala akhbarani Yunus ani bin Shihab ani bin Subbaqi anna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, Abdullah bin Abbas. Kalau tadi Aisyah ya. Abdullah bin Abbas qala radhiyallahu anhuma qala akhbaratni Maimunatu. Ini bibinya. Ya, istri Nabi SAW. Anna Rasul radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbaha yawman wajiman. Ini cerita lain lagi ya. Dari Maimunah radhiyallahu ta'ala anha bercerita bahwa suatu hari Nabi SAW nampak murung. Tampak murung. Di sini apa artinya? Sedih ya, dalam keadaan sedih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris yang ke-6. Ya, dalam keadaan sedih murung. Ya, Nabi SAW nampak dalam hari daripada hari tersebut dalam keadaan murung. Nabi SAW bersedih, nampak murung. Apalagi kita. Ya. Nah, dan penyebab murungnya ini yang berbeda-beda. Ya, yang berbeda-beda. Faqalat Maimunah. Maka Maimunah istrinya bertanya, ya Rasulullah, laqad istankartu hay'ataka mundhul yawm. Saya lihat ya, saya benar-benar bersedih melihat engkau bersedih. Ya, ini salah satu yang diajarkan oleh istri Nabi ini, bahwa bagaimana bersikap kepada orang yang murung, kepada orang yang bersedih. Pertama menghiburnya, kemudian juga masuk ke dalam dunianya. Coba kita rasakan pula kesedihannya. Ya. Bagaimana dia mendapatkan teman. Ya, karena ketika dia merasa orang lain bersedih dengan kesedihannya, dia juga akan merasa bukan dia yang satu-satunya bersedih. Orang melihat dia bersedih, orang bersedih. Ya. Ini juga membantunya untuk mengurangi kesedihannya. Itu yang dilakukan oleh Maimunah. Ya Rasulullah, qad istankartu mahi'ataka mundzul yawm. Qala Rasulullah sallam, inna Jibril kana wa'adani an yalqani al-laila. Falam yalqani. Ya. Alasannya kenapa? Karena Jibril telah menjanjikan untuk menjumpai saya malam hari ini, tapi dia tidak datang, tidak menjumpai saya. Ama wallahi ma akhlafani. Ketahuilah demi Allah, sungguhnya dia tidak mungkin memungkiri janjinya untuk berjumpa bersama kepadaku, untuk menjumpaiku. Qala fa dhalla Rasulullah sallam yaumahu dhalik ala dhalik. Kata perawi bahwa begitulah keadaan Nabi hari itu, menunggu, menunggu, menunggu, dan keadaannya pun juga bersedih karena tidak berjumpa. Bagaimana cintanya Nabi SAW dijumpai oleh malaikat Jibril. Ya, kedatangan malaikat Jibril kedatangan rahmat. Ya, kedatangan rahmat, keberkahan, ya. Nikmat yang luar biasa. Makanya dia bersedih ketika dijanjikan tidak didatangi, ya. Ini kita contohkan juga ketika seorang ahli ilmu menjanjikan untuk mendatangi, menyampaikan kajian, tak datang, bersedih ya, bersedih. Karena datangnya keberkahan, datangnya keberkahan. Summa waqa'a fi nafsihi jirwu kalbin tahta fustatin lana fa amara bih. Kasusnya kayaknya apakah di rumah Maimunah atau kejadian yang tadi juga? Ya. Ini kan Maimunah yang bercerita, berarti kejadiannya bukan satu dua kali. Ya. Bukan satu kali ya. Maka Nabi SAW merasa ketika melihat ada anak anjing di bawah sesuatu di rumahnya, ya mungkin ini penyebabnya malaikat Jibril tidak menjumpainya. Fa'amara bihi fa'ukhrija. Maka Nabi kena menduga-duga itu penyebabnya, maka dikeluarkannya. Ya. Thumma akhadha biyadihi ma'an fanadhaha makana. Kemudian Nabi SAW mengambil air ya, kemudian dipercikkan atau disiramkan ke tempat anjing tadi berada. Ya, ini dalil sebagian ulama bahwa anjing itu dari jasadnya sudah najis. Ya. Tapi ada yang mengatakan dikhawatirkan dia buang hajat di situ. Ini di antara alasan perbedaan pendapat ulama. Falamma amsa laqiyahu Jibril. Ternyata malam harinya Jibril datang. Ya. Laqiyahu Jibril faqala lahu qad kunta wa'adtani an talqani al-bariha. Qala ajal walakinna la nadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Persis dengan yang tadi ya. Fa asbaha Rasulullah sallam yauma idzin fa amara bi qatlil kilab. Besok harinya maka Nabi SAW dari pagi sudah memerintahkan untuk membunuh anjing. Membunuh anjing. Hatta innahu ya'muru bi qatli kalbil ha'itis saghir wa yatruku kalbal ha'itil kabir. Bahkan Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh anjing yang digunakan untuk menjaga kebun yang kecil, yang tidak perlu ya. Cukup pemiliknya saja karena kecil lah, bisa dia ngider kemudian dia putari untuk kena, tidak terlalu luas. Dan dia biarkan anjing yang menunggu kebun yang luas, tidak mungkin pemiliknya mengitarinya. Itulah kejadian hadis ini. Dan tentang perintah membunuh anjing ini mansuh ya. Perintah untuk membunuh nanti setelah berlalu lewatnya dalam Kitabul Buyu ya, tentang illa kalba saydin. Ya, di situ memang ada jelas karena peminta untuk membunuh anjing, tapi Nabi SAW setelah itu mengatakan melarang untuk membunuh anjing, kecuali anjing yang diperintahkan yang lima tersebut. Al-kalbul akur, ada lima anjing yang diperintah, lima hewan yang diperintah oleh Nabi untuk dibunuh. Di antaranya kalajengking, ular ya, burung gagak, ya, kemudian salah satunya anjing yang tadi. Ya, ya ada beberapa hewan. Saya ingin sampai ke anjing itu saja. Bahwa salah satu yang diperintahkan adalah anjing al-kalbul aqur, ya, anjing hitam, itu yang dikecualikan dari larangan membunuh. Sementara sekarang ini kan perintah untuk membunuh. Kemudian datang adalah setelah itu larangan membunuh, dan larangan membunuh ini untuk semua anjing kecuali anjing yang disuruh dibunuh oleh Nabi SAW. Ya, ini yang kita harus pahami. Bayangkan kalau seandainya seseorang mendapatkan hadis ini saja dalam hidupnya, maka terjadi kekacauan besar. Anjing orang pun dibunuhnya. Ini yang perlu kita ketahui, dan insyaallah kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.